keutamaan-keutamaan tauhid, kemudian hal yang merupakan kebalikan dari tauhid, maka hendaknya seorang muslim mendakwahkan tauhid ini kepada manusia sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan dipahami bab yang kelima ini. Kemudian di dalam bab yang kelima ini penulis menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Yusuf ayat 108. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis tentang bab yang kelima ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak, yaitu, ini bisa ditambahin, yaitu mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ini juga bisa diganti dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Aturan terjemahan itu membuat kita paham. Ya kan? Bukan membuat kita malah tidak paham. Saya sering sekali mengoreksi beberapa terjemahan. Di antara juga kata-kata fitnah. Aturan, misalkan judul dalam sebuah pengajian atau tema dari kajian, itu membuat orang tertarik untuk menghadiri kajian. Saya tanya sekarang kepada para ikhwah sekalian, kalau ada judul kajian fitnah akhir zaman, menarik gak? Fitnah akhir zaman bagi orang awam, menarik gak? Hah? Gak paham? Fitnah akhir zaman. Fitnah. Fitnah itu menuduh tanpa bukti akhir zaman. Apa menariknya? Kita ini dagang. Penjual itu bikin iklan luar biasa. Ya? This is the good taste. Ini adalah rasa yang enak. Orang akan tertarik, apa itu rasa enak? Ini fitnah akhir zaman. Apa yang tertarik? Fitnah menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Dan ingat jamaah kita, kita ini berdakwah kepada manusia, bukan hanya kepada jamaah Imam Syafi'i. Berdakwah kepada manusia. Ya? Maka saya sering mengatakan bahwasanya berdakwah itu butuh tiga hal. Quwwatun niyyah, quwwatul ilm, quwwatut ta'tsir. Kekuatan niat, kekuatan ilmu, dan kekuatan pemberian pengaruh. Kekuatan pemahaman apa yang ingin kita sampaikan. Kalau judulnya saja tidak menarik, mana orang mau datang? Coba judulnya misalkan, ya, judulnya orang sama tujuannya. Saya tahu fitnah akhir zaman. Judulnya misalkan keburukan-keburukan di akhir zaman. Paham? Lebih bagus mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua bisa dipahami orang. Oh, berarti di akhir zaman ada keburukan. Atau misalkan kegentingan di akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Itu Arab Indonesia yang diarabkan atau Arab yang diindonesiakan. Ya. Ini di Banjarmasin tidak boleh ada judul-judul pengajian seperti ini. Harus jelas bisa menarik orang. Jelas dan bisa menarik orang. Kita ini adalah dagang. Orang dagang dunia itu luar biasa mencari kata-katanya, bahkan ada dia dibayar mahal untuk nyari kata-kata. Ya kan? Marketing itu mahal. Untuk iklan itu mahal. Maka kita ini dagang bukan dagang dunia, dagang akhirat. Agamanya Allah Subhanahu wa taala kita ingin persembahkan kepada umat manusia. Makanya harus menarik. Menarik dalam artian bisa dipahami, kemudian orang tertarik untuk mengambil ilmu darinya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini makanya saya tadi mengatakan, katakanlah ini jalan agamaku dan aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan ilmu pengetahuan, coret itu hujah yang nyata, dengan ilmu pengetahuan Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Pahaman mana? Aku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata atau dengan ilmu pengetahuan. Mana yang lebih mudah dipahami? Ilmu pengetahuan. Ya, jangan Arabnya diindonesiakan, Indonesianya diarabkan, diterjemahkan. Ini para ikhwah sekalian. Maha Suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas ayat ini yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," setiap yang ada di dalam Al-Qur'an, "Qul," maka ini maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu, ya, itu adalah selalu merupakan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebanyakan kata-kata qul adalah firman Allah yang redaksinya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam amiran lahu an yukhbira annasa anna hadhihi sabilahu ay tariqatahu wa sunnatahu. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada manusia bahwasanya inilah jalan Rasulullah dan inilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan Rasulullah? Ad'u ilallah. Aku mengajak kalian kepada Allah. Ala basiratin, yaitu di atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini yaitu maksudnya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Basirah artinya adalah ilmu pengetahuan yang yakin, yang benar-benar pasti. Itu basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha Suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwa berdakwah kepada tauhid adalah jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga pengikut-pengikutnya berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah, itu adalah jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi siapa yang ingin mencontoh dakwahnya para nabi, para rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mendakwahkan tauhid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semestinya seorang pendai yang berdakwah, ketika dia ingin berdakwah, maka hendaknya dia berdakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan kepada Allah. Ya, mendakwahkan kepada syahadat Allah ilaha illallah, mendakwahkan agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dan khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jika Anda ingin berdakwah, maka dakwahkanlah dakwah tauhid. Ini yang pertama kali ya, yang harus kita dakwahkan kepada manusia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari ayat ini juga adalah bahwa wajib bagi orang yang ingin berilmu, orang yang ingin berdakwah harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Apakah itu berupa perintah, dia harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Ataukah berupa larangan, harus dia mengetahui ini larangan Allah, ini hal yang diharamkan oleh Allah, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, harus dia mengetahui. Itu modal dasar dari seorang pendakwah. Karena di sini Allah berfirman, ala basiratin, ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak, menyeru manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah di atas ilmu pengetahuan. Harus berilmu. Kalau tidak berilmu, maka dia tidak boleh berdakwah. Laisa ahlan lidda'wah. Bukan orang yang cocok untuk berdakwah. Harus dia berilmu. Apa yang dia ilmui? Yang dia ilmui adalah apa yang dia ajak dan apa yang dia larang. Apa yang dia ajak manusia kepadanya ataupun yang manusia dia larang atasnya. Ini dia harus mengilmui akan hal itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, nah ini penting sekali. Dalam berdakwah tujuannya adalah menegakkan agama Allah, bukan menang kalah. Berdakwah bukan pamer kepintaran, berdakwah bukan pamer hafalan. Berdakwah adalah ingin agar manusia berpindah dari penyembahan kepada berhala, kesyirikan, gelapnya kesyirikan, berpindah kepada penyembahan Rabbul Ibad. Berpindah kepada penyembahan Allah yang memelihara hamba-hamba. Berpindah kepada penyembahan Allah yang satu-satunya berhak disembah. Berpindah kepada cahaya tauhid. Ini para ikhwah sekalian. Jadi pelajaran yang sangat menarik juga dari ayat ini adalah bahwa seorang pendakwah tujuannya adalah mendakwahkan agama Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam aktivitas dakwah, tujuan utamanya itu agar mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Mau dari praktek sholat, puasa, zakat, haji, sholat berjamaah, menuntut ilmu, tujuannya adalah agar orang dengan hal-hal tersebut mengabdikan dirinya kepada Allah semata. Ya, maka di sini disinggung tentang ikhlas dalam berdakwah. Harus murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala berdakwah, tidak menginginkan pujian, sanjungan, ataupun tidak menginginkan juga kedudukan di tengah-tengah manusia. Tetapi dia menginginkan agar dia menyampaikan agama Allah agar orang beragama dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah kata-kata subhanallah. Subhanallah artinya adalah mensucikan Allah. Maha suci Allah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini termasuk tauhid. Lihat ini penting. Adalah mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Termasuk perkara tauhid adalah mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Subhanallah itu adalah kata untuk mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, itu bukan hanya sekedar memuji. Memuji itu alhamdulillah. Memuji itu apa? Alhamdulillah. Akan tetapi untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, itu ucapannya adalah subhanallah. Makanya kebanyakan kita menggunakan kata subhanallah atau kalimat subhanallah untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Seperti dalam ayat ini, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kesyirikan menghinakan Allah, maka kita sucikan Allah. Kita hilangkan dari Allah aib. Sedangkan ucapan Masya Allah itu digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Kebanyakan Masya Allah digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Wah, si fulan rajin banget, Masya Allah. Bukan subhanallah. Subhanallah itu untuk sesuatu yang terhinakan, tercela, agar kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita bukannya sholat berjamaah malah buka aurat berjamaah. Subhanallah. Nah itu. Contohnya begitu. Ya. Orang-orang sukanya makan harta riba. Subhanallah. Jadi kata subhanallah itu untuk sesuatu yang kita dengannya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu yang merendahkan hukum-hukum Allah ataupun kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda, paham sekarang bedanya? Bagaimana mengucapkan subhanallah dan Masya Allah. Ya. Bapak kelihatan sehat sekali. Subhanallah. Cocok? Hah? Enggak cocok. Ya. Bapak kelihatan ganteng sekali. Subhanallah. Cocok enggak? Enggak cocok. Masya Allah. Kapan bapak dan ibu mengatakan itu tidak cocok? Ketika sudah berilmu, begitulah berdakwah. Ilmui baru dakwahkan. Jangan maju ke medan dakwah sebelum berilmu. Oleh sebabnya, ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat atau di dalil yang kedua, penulis menyebutkan sebuah hadis yang di sini menjelaskan nanti dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang yang berilmu ke medan dakwah, bukan sembarangan. Mengutus orang-orang yang berilmu ke medan dakwah, bukan orang-orang sembarangan. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala lahu. Saya bacakan bahasa Arabnya secara lengkap. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullaha fa inhum ata'uuka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'uuka lidhalika فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Artinya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, bersabdalah beliau kepadanya, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka, dan takutlah kamu dari doa orang yang mazlum teraniaya. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Poin yang pertama, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas bin Abdul Muttalib adalah siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat yang bernama Abdullah yang masih kecil yang banyak meriwayatkan hadis, yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Amr, yang keempat Abdullah bin Amir. Ini empat orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang disebut dalam ilmu hadis al-abadilah al-arba'atu. Sahabat-sahabat kecil, muda, yang bernama Abdullah, yang berjumlah empat orang, yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka tadi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in. Taib, yang kita ambil pelajaran dari biografi Abdullah adalah kegigihan beliau menuntut ilmu. Bahkan sampai Abdullah bin Abbas itu datang ke rumah-rumah sahabat yang tua-tua, karena beliau muda, datang ke rumah-rumah sahabat yang tua-tua untuk, dan duduk di depan pintu. Dulu dulu rumah tidak ada halaman, bisa bernaung di depan pintu, ya berarti penuh dengan debu, tanah biasa. Ini kegigihan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pelajarannya adalah la yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan didapat dengan hanya leha-leha. Harus ada usaha. Tidak bisa orang lahir langsung berilmu begitu, enggak. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Tidaklah seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu, akan tetapi dia tidaklah seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka harus menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Harus dengan usaha. Ya, mau hafal ya dihafal. Ustaz, gimana hafal Quran? Mudah caranya, cuma dihafal. Ya? Enggak bisa angan-angan begitu. Tidak bisa. Al-jannatu laysat bil amani, kata orang. Surga itu bukan dengan cita-cita, dengan angan-angan saja, ya, dengan khayalan, tetapi dengan amal, ya. Baik, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Abbas juga adalah orang tua hendaknya mendoakan anak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas. Doa yang sangat terkenal riwayat Bukhari, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, pahamkan dia tentang ilmu agama. Dan ini perhatian kepada orang tua, Anda mendoakan anak-anak Anda bukan sekedar bukan hanya doa-doa yang, kalau boleh dalam mohon maaf bahasa saya, yang picisan, yang rendahan. Doa tentang dunia, doa agar dia lulus naik kelas, ya. Silahkan doakan untuk dia mendapatkan kebahagiaan dunia. silahkan. Tapi jangan lupa doakan juga untuk kebahagiaan akhirat. Karena itu yang tujuan utama, sebagaimana doa-doa para nabi, diantaranya doa Nabi Ibrahim. Ayat, kalau tidak salah ayat 35. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini lebih utama dibandingkan minta agar anak dapat pekerjaan, agar anak diterima menjadi PNS dan semisal. Kemudian doakan juga dengan doa yang penting-penting seperti Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Ini lebih luar biasa doanya. Ya, lebih luar biasa. Dan contoh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan dia agama, pahamkan dia terhadap ilmu agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ilmu tafsir. Nah, salah satu tugas orang tua dan hak anak adalah mendoakan anaknya. Mendoakan anaknya, orang tua mendoakan anaknya. Dan itu hak anak. Siapa orang tua yang tidak mendoakan anaknya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ibnul Yaman. Mu'ad bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling faham tentang al-halal dan haram. Makanya saya katakan tadi di hadis yang pertama ini, ya. Penulis Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz. Kenapa yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal? Karena Mu'adz bin Jabal adalah yang paling faham tentang halal dan haram. Ya, Mu'adz bin Jabal adalah yang paling paham tentang halal dan haram. Coba perhatikan yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tentang Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, As-Sayyid Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Madani Al-Badri Syahid Al-Aqabata Syaban Amrat. Dia adalah pemimpin, imam. Ya, pemimpin dan imam. Abu Abdurrahman Al-Ansari dari kaum Khajraj. Kemudian orang Madinah. Kemudian pernah mengikuti peperangan Badar. Kemudian beliau mengikuti perjanjian Aqabah. Ya, dalam keadaan masih sangat muda. Dalam keadaan masih sangat sangat muda. Ini jelas saja menunjukkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling faham tentang halal dan haram. Kenapa? Karena beliau masuk dalam agama Islam sudah dari mulai semenjak kecil. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, khudzul Qur'an min arba'. Ambil Al-Quran dari empat orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dari Mu'adz bin Jabal, dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, menunjukkan bahwasanya memang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga Imam Muslim. Menunjukkan Mu'adz bin Jabal adalah memang yang paling pantas untuk diutus ke negeri Yaman. Makanya yang berdakwah berilmu dulu. Ya, ilmui baru dakwahkan. Seperti juga perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan, ya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Artinya umatku yang paling kasih sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduha fi dinillah Umar. Dan yang paling tegas di dalam penegakan agama Allah adalah Umar. Wa asdaquha haya'an Utsman, dan yang paling pemalu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz. Ya, dan yang paling paham tentang halal dan haram adalah siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, silakan azan dulu. Ya, saya lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini masih menarik tentang Mu'adz bin Jabal. Dan nanti kita ambil pelajaran. Mu'adz bin Jabal termasuk 6 orang yang mengumpulkan Al-Quran. Ya, Mu'adz bin Jabal adalah 6 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal seperti yang saya katakan tadi masuk dalam agama Islam ketika beliau masih muda, masih tidak mempunyai jenggot, disebut syabun amrat, pemuda yang bersih pipinya dari bulu-bulu jenggot atau kumis. Kemudian beliau, nah ini pelajarannya, beliau termasuk orang yang ikut perjanjian Aqabah bersama 70 orang dari kaum Ansar. Dan beliau ikut peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang menarik dari cerita-cerita seperti ini untuk kita apa? Yaitu bukan sekedar cerita, bukan. Akan tetapi jadilah manusia yang benar-benar mempunyai prestasi hebat tentang agama, di dalam agama Allah. Oh, si fulan prestasinya adalah suka menuntut ilmu. Si fulan prestasinya suka beribadah, menghafal Quran. Jadi terkenalnya orang kalau melihat wajah dia, oh dia itu terkenalnya dengan ini. Ya. Nah, begitu Mu'adz bin Jabal terkenalnya dengan peperangan, ikut perang, ikut perjanjian Aqabah, kemudian ikut perang Badar, Uhud, Khandaq dan semisalnya. Itu terkenalnya Mu'adz seperti itu. Maka kita untuk diri kita apa? Kita ini mengetahui biografi para sahabat bukan sekedar mengetahui. Tetapi untuk kita amalkan, kita resapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk kita apa? Kalau begitu kita harus berprestasi di dalam perkara ibadah kita, bukan hanya perkara dunia saja. Nah, prestasi saya apa dalam perkara ibadah? Dan ketika kita mengatakan prestasi bukan untuk dipuji, bukan. Tetapi untuk keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita lihat di sini, Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau di sana. Jadi beliau tidak mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadikan Mu'adz menjadi gubernur di negeri Yaman. Lalu setelah itu, setelah beberapa lama beliau pulang ke kota Madinah. Dan setelah ke kota Madinah, beliau ke daerah Syam. Jadi penuh dengan perjalanan beliau ini. Nah, ketika di daerah Syam terjadi taun, penyakit yang mewabah dengan cepat. Yang disebut dengan taun amwas. Ya. Wabah dengan cepat yang disebut dengan amwas. Ketika penyakit itu tersebar, maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah meninggal karena penyakit taun tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang kena penyakit taun syahid. Kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di negeri Syam. Dan ini disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau juga meninggal pada tahun itu. Yaitu meninggal karena kena penyakit taun tadi. Berarti beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Ya, beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Kemudian pelajaran yang menarik juga, beliau ini orangnya sangat ganteng. Ya. Dan terkenal itu. Mu'adz bin Jabal mempunyai wajah yang sangat ganteng. Kemudian beliau mempunyai meriwayatkan hadis sebanyak 157 hadis. Dan beliau meninggal dalam keadaan belum mempunyai anak. Jadi beliau lahir kira-kira umur dalam keadaan 20 tahun ke-20 sebelum Hijriah. tahun ke-20 sebelum Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Hitung saja itu. Ya. Tahun ke-20 sebelum Hijriah, meninggal 18 Hijriah, berapa umur beliau? Beliau 38. Makanya beliau meninggal dalam keadaan belum mempunyai anak. Ada perkara menarik dari seorang Mu'ad bin Jabal, saking tingginya ilmunya, kata Umar bin Khattab, "Laula Mu'adzun lahalaka Umar." Kalau seandainya bukan karena ada Mu'ad sebagai ahli ilmu, sebagai ahli fatwa, maka niscaya Umar sebagai pemimpin akan binasa. Ini menunjukkan sebenarnya antara pemimpin negara dengan pemimpin ilmu harus bersatu. Makanya Al-Mawardi di dalam kitab beliau Adabud Dunya Wad-Din mengatakan, "Ad-dinu bil ilmi yabqa." Artinya ad-dinu birriasati yabqa. Agama dengan kepemimpinan jika bersatu, dia akan tetap agama tersebut. Warriasatu biddin, dan kepemimpinan dengan agama, maka dia akan kuat. Jadi itu, ilmu, agama dengan kepemimpinan menjadikan agama tersebut menjadi kuat. Ya, menjadi kokoh, afan, tetap maksudnya. Jadi orang beragama kalau ada kepemimpinan yang soleh juga dia akan mudah. Kebalikannya, kepemimpinan ditambah dengan agama, pemimpin agama, pemimpin negara bersatu dengan pemimpin alim, pemimpin ulama, maka negara tersebut akan kuat. Dan itu terbukti di kerajaan Arab Saudi, yang mana Muhammad bin Saud bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Saud, pemimpin negara, bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, pemimpin ulama ataupun orang alim. Ya, kekuasaan dengan ilmu agama akan menjadikan agamanya kokoh, kekuasaannya kuat. Agamanya tetap, kekuasaannya. Nah, ini menjadi pelajaran, mudah-mudahan bisa diamalkan di negara ini. Taib, sekarang kita ingin membahas apa makna hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Kamu di sini siapa? Mu'ad bin Jabal. Mendatangi kaum ahli kitab. Kaum ahli kitab yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi. Karena kebanyakan ya di daerah Yaman itu banyak kaum Yahudi. Tetapi ya bisa juga kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka, yaitu kepada ahli kitab, syahadat la ilaha illallah. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau berdakwah, dakwahkan tauhid. Ya, yang pertama kali. Karena itu asas di dalam amal ibadah yang lain. Seorang akhlaknya baik, tidak dusta, berkata baik, sopan, suka menolong. Akhlak baik itu kan kata Hasan Al-Basri terpancar dari tiga hal. Talaqatul wajhi, ini yang ingin berakhlak baiknya. Wajah yang bermuka manis. Kemudian badlun nada, suka menolong, kaful adza, dan menahan keburukan terhadap orang lain. Itu akhlak baik. Tapi akhlak baik ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan didasari oleh akidah yang benar. Makanya yang pertama kali didakwahkan, kata Rasulullah, dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian, di dalam riwayat yang lain, supaya mereka mentauhidkan Allah. Ini dakwah yang pertama kali. Kemana saja pendakwah ingin berdakwah, pertama kali dakwahkan ini, syahadat la ilaha illallah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka memahami syahadat la ilaha illallah, maka sampaikan kepada mereka kewajiban yang kedua, yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, yang kita kenal sekarang. Kemudian kata Rasulullah, jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Setelah mereka sholat, maka turun yang ketiga, yaitu zakat, yang mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di daerah itu dan dikembalikan dari orang-orang dikembalikan kepada orang-orang miskin di daerah itu pula. Ya, ini zakat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Maksudnya harta pilihan adalah harta yang mereka tidak suka untuk diambil. Ya, harta yang mereka tidak suka untuk apa? Untuk diambil. Tetapi harta yang diambil adalah harta zakat saja. Dan takutlah kamu dari doa orang-orang yang mazlum, yang teraniaya. Maksudnya, ketika kamu mengambil harta pilihan, harta yang disukai oleh orang-orang, nah itu nanti bisa menzalimi dia. Sedangkan doanya orang yang terzalimi itu makbul, hati-hati. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Salah satu keutamaan doa orang yang terzalimi adalah mustajab, karena antara doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, yaitu disyariatkannya mengutus para pendakwah ke negeri-negeri agar mendakwahkan agama Islam ini. Ya, mengutus para pendakwah ke negeri-negeri agar mendakwahkan agama Islam ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mengajak orang dalam berdakwah, ya afwan, yang pertama kali didakwahkan kepada manusia adalah syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kali didakwahkan kepada manusia adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi ketika misalkan bapak ibu saudara saudari sekalian ingin berdakwah kepada keluarga misalkan, yang paling pertama kali itu ya didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Jangan yang pertama kali didakwahkan yang aneh-aneh dulu. Ayo ke Masjid Imam Syafi'i, di sana semuanya yang tidak sesuai dibicarakan, ini bid'ah, jangan. Ya, bicarakan dulu tentang tauhid. Karena orang ketika faham syahadat la ilaha illallah akan mudah menerima apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak boleh dikerjakan. Karena dasarnya syahadat la ilaha illallah. Ya, maka saya katakan kepada kaum muslim yang susah-susah mendakwahi keluarganya, mulai dakwahnya dengan syahadat la ilaha illallah. Karena ketika orang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia akan mudah mengajak kepada orang untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita salat dulu. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum salat Isya kita sudah membaca hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, dan itu hadis yang pertama, yaitu cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Dan di dalam hadis tersebut dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Mu'ad bin Jabal sebagai modal dalam berdakwah. Nah, sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang selanjutnya, sudah berapa pelajaran tadi? Dua ya. Yang ketiga yaitu bahwa seorang kafir tidak dihukumi sebagai muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Seorang kafir tidak dihukumi sebagai seorang muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa berbicara kepada orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara kepada orang yang tidak berilmu. Mendakwahi orang yang berilmu tidak sama dengan mendakwahi orang yang awam. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innaka ta'ti qauman ahli min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin mengingatkan kepada Mu'ad, orang yang kamu dakwah ini Mu'ad radhiyallahu anhu bukan hanya sekedar orang biasa, tapi mereka adalah orang berilmu, orang ahlul kitab. Maka kita ambil pelajaran darinya, mendakwahi para ahlul kitab, orang yang berilmu, tidak sama dengan mendakwahi orang yang awam. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sholat adalah kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Sholat adalah kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah." Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahukanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam sebanyak 5 kali. Ya. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dalam berdakwah hendaknya tadrijian, turun temurun. Artinya berkesinambungan. Saya sekarang sudah belajar tidak mengikuti orang lain. Mencelakakan saya dunia akhirat itu. Tadrijian itu artinya perlahan-lahan. Ya, turun temurun. Perlahan-lahan. Sebagaimana Allah memerintah dalam perihal mengharamkan khomer. Khomer itu tidak langsung dikatakan oleh Allah haram. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan pertama kali dijauhi ketika sholat lebih baik. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalamnya ada manfaat dan di dalamnya ada keburukan dan keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Yang ketiga baru Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan bahwasanya itu haram. Nah, ini perlahan-lahan. Nah, di dalam berdakwah juga seperti itu. Berdakwahlah mana yang paling penting sebelum yang terpenting. Ya. Berdakwahlah mana yang paling penting sebelum terpenting. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakwahkan tauhid dulu. Baru setelah itu perkara yang paling penting setelah tauhid. Baru setelah itu perkara yang paling penting setelah sholat. Ini menunjukkan skala prioritas dalam berdakwah itu ada. mana yang lebih didahulukan dan mana yang lebih dipentingkan sebelumnya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa zakat tidak diperbolehkan diambil dari harta yang tidak diridhai oleh pemiliknya. Artinya kalau seandainya pemiliknya ingin dari harta yang baik-baik, maka ya tidak boleh seorang mengambil dari harta yang baik-baik yang disayang oleh pemiliknya. Tetapi ambillah daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta zakat tersebut. Kemudian perhatian juga di dalam hadis ini bahwa semestinya, ini sedikit melenceng tentang hukum fikih, semestinya kalau kita ingin mengeluarkan zakat, apakah itu zakat harta, zakat fitr, maka dikeluarkan di mana pelaku zakat berada. Di mana pelaku zakat berada. Saya berada di Banjarmasin, maka saya mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di mana? Di Banjarmasin. Dalilnya mana? Lihat hadisnya. Fa'alimhum annallaha aftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Kata-kata mereka itu menunjukkan sebuah tempat di situ. Maka asal hukumnya zakat itu diberikan di mana pelaku zakat berada. Kalau kita sedang berada di Arab Saudi, zakatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat di Arab Saudi. Asal hukumnya seperti itu. Tapi kalau seandainya diperlukan untuk dipindahkan kepada daerah-daerah yang memerlukan zakat di negara Arab, ya kaya-kaya misalkan, mereka hanya sedikit orang yang membutuhkan mendapatkan harta zakat, itu sudah tercover dengan penduduk asli. Apakah kita boleh tinggal di Arab Saudi kemudian kita keluarkan zakat di Indonesia? Maka jawabannya diperbolehkan jika diperlukan. Sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama, diantaranya Komisi Fatwa dan Riset Ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Mereka memperbolehkan apabila dibutuhkan di sebuah tempat untuk memindahkan harta zakat dari tempat pelaku zakat berada. Dalilnya apa? Tadi faturaddu ala fuqara'in. Diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Diberikan kepada orang-orang apa? Fakir mereka. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah jauhi berbuat zalim kepada orang. Ya, jauhi berbuat zalim kepada orang. Karena ditakutkan orang yang terzalimi tadi, ya, dia akan berdoa. Dan doanya orang yang terzalimi tidak ada antara dia dengan doanya antara Allah, dengan tidak ada antara doanya dengan Allah penghalang. Tidak ada antara doanya dengan Allah satu penghalang pun. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka hati-hati menzalimi orang. Dan bentuk kezaliman termasuk mengambil hak yang bukan, mengambil sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Kezaliman termasuk di dalamnya adalah seorang yang disuruh untuk mengambil harta zakat, maka akan tetapi dia terlalu berlebihan mengambil harta zakatnya. Dalam bahasa yang lain, seseorang mengambil harta yang tidak pantas untuk diambil, ini sebuah kezaliman. Termasuk kezaliman pula diantaranya adalah pada seorang manajer ataupun ketua di sebuah perusahaan atau pabrik tidak memberikan gaji kepada pegawainya pada waktu yang tepat. Ini termasuk dari kezaliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira qabla an yajiffa 'araqahu." Berikan upah kepada orang yang kita perbantukan untuk membantu kita, ya, kepada pekerja kita sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Maka semestinya, seharusnya pekerja itu diberikan upah per hari. Tapi mungkin sulit, karena kan hadisnya berbunyi sebelum kering keringatnya. Kalau besok sudah kering keringatnya, sudah mandi, ya, semestinya diberikan per hari. Kemudian juga tidak menjamin seseorang bisa hidup besok hari. Jadi tanggungan lagi. Nah, semestinya seperti itu. A'tul ajira qabla an yajiffa 'araqahu. Ya, ini bagi siapa yang mempunyai pegawai-pegawai di rumahnya ataupun di kantornya, maka perhatikan jangan sampai menzalimi para pegawai. Kemudian termasuk kezaliman juga adalah melakukan tatfif ketika berdagang. Ini kezaliman, yaitu mengurangi timbangan atau takaran. Ini sebuah kezaliman. Karena arti zulm secara bahasa adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, cukup kiranya, karena malam ini juga ada kajian Al-Quran, saya tidak ingin mengganggu waktunya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada 1 2 3 4 5 pertanyaan. Silakan. Tanya Ustaz, lebih berhubungan di bab sebelumnya, yaitu takut kepada syirik. Teman Ana pernah cerita, dia pernah diobati dengan pengobatan yang memang dibacakan Al-Quran, tapi ada perbuatan mengada-ngada di sana. Jadi di apa, kasih bungkus rokok apa, terus keluar kayu itu dari dalam tubuhnya. Terus saya nasihatkan, jangan-jangan itu perbuatan syirik atau sihir seperti itu. Tapi karena dia merasa sembuh, jadinya tidak merasa bersalah gitu. Pertanyaannya, apakah itu perbuatan syirik atau sihir, atau itu termasuk perbuatan mengada-ngada? Iya. Yang tergantung ini, dia di dalamnya meminta kepada jin atau tidak. Kalau meminta tolong kepada jin, berarti terjadi penyamaan. Penyamaan antara jin dengan Allah dalam perkara menyembuhkan atau dalam perkara meminta tolong. Ya. Jadi tergantung yang seperti itu, apakah itu meminta kepada jin atau tidak. Kalau meminta kepada jin, berarti terjadi penyamaan. Penyamaan dengan apa? Dengan apa? Penyamaan Allah dengan selain Allah, dengan Allah. Penyamaan jin dengan Allah dalam perkara meminta pertolongan. Karena tidak ada yang berhak dimintai tolong kecuali Allah. Jadi tidak bisa kita menghukumi, harus ditanya dulu. Tetapi jelas itu perbuatan yang mengada-ngada. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan harus dibedakan ya, antara perbuatan mengada-ngada dengan kesyirikan. Karena tidak semua perbuatan mengada-ngada termasuk kesyirikan. Tidak semua. Ya. Dan ini saya diletakkan 4 kue di sini, ini zalim ini namanya. Saya cuma satu harusnya. Ya. Taib para ikhwah sekalian. Naam, yang lain? Silakan. Mik, kasih mik ke Pak Robi. Kalau enggak salah hilap ini, Ustaz. Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan atau pemahaman-pemahaman atau kepahaman tentang agamanya. Nah, yang dimaksud kebaikan-kebaikan ini seperti apa kira-kira, Ustaz? Apakah ilmu yang bermanfaat atau akhlak yang mulia atau seperti apa kira-kira? Ya, hadisnya riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan. Jadi Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Kapan Allah ingin baik? Apa tanda orang tersebut diinginkan baik oleh Allah? Yufaqihu fid-din. Allah akan pahamkan agama kepada dia. Nah, Pak Robi nanya, kebaikan ini apa? Kebaikan apapun. Karena, jadi Bapak jangan salah memahami. Hadisnya itu berbunyi, barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepada mereka. Nah, kebaikan itu apa? Maka jawabannya, kebaikan apapun. Karena di situ disebutkan oleh Rasulullah dalam kata-kata khairon, pakai alif pakai tanwin ya, khairon, tidak pakai alif lam di depannya. Kalau tanwin di belakangnya itu menunjukkan kepada kata nakirah yang tidak ditentukan. Kata nakirah yang tidak ditentukan kalau diletakkan dalam redaksi bahasa syarat, barang siapa begini-begini maka akan begini-begini. Nah, itu namanya syarat. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan. Makanya para ulama bahasa mengatakan kata nakirah jika diletakkan dalam bentuk kalimat yang merupakan syarat menunjukkan keumuman. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan apapun. Kebaikan dunia, akhirat. Kebaikan pekerjaan, kebaikan ibadah. Kebaikan keluarga, kebaikan diri sendiri. Kebaikan surga, kebaikan dunia, kebaikan surga. Kebaikan apa saja. Dan ini keutamaan menuntut ilmu. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memahamkan agama kepada dia. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini. Anda orang diinginkan kebaikan oleh Allah. Ingin tahu caranya? Jika Anda berilmu. Jika Anda menuntut ilmu. Ya. Kita ingin tahu diri kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak? Lihat diri kita, kedekatan kita dengan ilmu, dengan kajian-kajian, pengajian-pengajian. Ya. Tentunya duduk-duduk yang mendatangkan pengajian-pengajian, bukan duduk-duduk merotet. Karena ulun kadengar kabar pas kadeda ulun duduk-duduk juga. Duduk-duduk subhanallah. Ya, akan tetapi ya kesana kemari pembicaranya. Yang diinginkan kebaikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala duduk-duduk yang memahamkan kepada agama. Itu dia. Jadi ini faedah menarik dari Pak Robi, kita ucapkan jazakallahu khairan. Yaitu bahwasanya Anda ingin tahu Allah berbuat baik kepada kita atau tidak, lihat kedekatan kita dengan ilmu. Lihat kedekatan kita dengan majelis ilmu. Kalau kita dekat, berarti Allah ingin baik kepada kita. Kalau kita jauh, maka berarti Allah sudah menakdirkan buruk untuk kita. Nah, pelajaran menarik. Kenapa ilmu bisa merupakan tanda kebaikan dari Allah? Karena dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Allah. Yang itu adalah tujuan hidup dia. Tujuan ada dia di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang kata yang patut diucapkan, mana yang tidak. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana hubungan yang baik sesama keluarga, sesama suami istri, mana yang tidak baik. Dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang mengetahui hakikat kehidupan dunia. Saya bulan Mei nanti akan berhadapan dengan para ex musisi-musisi. Judul kajiannya Rock and Roll is Dead. Yang hadir para musisi-musisi. Yang pertama kali kita ingin menyadarkan mereka gimana coba? Ya, kalau antum jadi saya, yang pertama kali ingin menyadarkan mereka gimana? Allah berfirman, musik itu haram. Rasulullah SAW dilemparin dengan batu antum. Diajak nanti ngerok sama mereka. Yang pertama kali kita ingin ajarkan kepada mereka tujuan hidup. Adanya Anda di sini enggak sia-sia. Baru mulai berpikir. Oh iya ya. Ketika kita meninggal, bukan selesai baru mulai berpikir. Lalu apa? Ya, apa setelah kematian? Kata orang Inggris, what is the next? Apa setelah kematian? Harus ada pertanggungjawaban, permintaan. Ada tujuan hidup. Nah, dikenalkan. Itu dengan ilmu. Makanya Allah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan pahamkan agama kepada dia. Jelas itu. Sangat bisa terbukti. Kebaikan dalam berdagang, harus punya ilmunya. Kebaikan dalam menjabat, harus punya ilmunya. Bahwasanya jabatan adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ketika mencalonkan dirinya. Ayo pilih saya, Allah pilih saya. Awalnya baik. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasratun wa nadama. Menjadi kerugian dan penyesalan. Nih yang menjabat-jabat perhatikan. Ya, awalnya nikmat seperti anak bayi yang menetek pada ibunya, nikmat penuh dengan keperluan kita terpenuhi. Tapi di akhirnya nanti hasratun wa nadama, bagi yang tidak amanah, kerugian dan penyesalan. Nah, kita mengetahui itu dengan ilmu. Jadi ilmu, makanya saya katakan kan waktu kita sebelum saya safar kemarin, konsep kebahagiaan itu cuma dua. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat, kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 78. Alladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang beriman dan beramal saleh. Ini konsep bahagia. Enggak usah kita ikut seminar apa konsep bahagia, seminar di hotel mewah, enggak usah. Konsep bahagia cuma dua, ilmu iman dan amal saleh. Dan orang tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu. Makanya konsep bahagia itu sebenarnya ilmu dan amal. Selesai. Ingin bahagia dunia akhirat, berilmulah. Maka saya katakan sekali lagi, dan ini saya ucapkan sekali lagi, jazakallah khair kepada yang bertanya. Anda ingin tahu, Anda ingin diinginkan oleh Allah kebaikan atau tidak? Lihat kedekatan kita dengan ilmu. Dengan majelis ilmu. Dengan orang-orang berilmu. Dengan kegiatan-kegiatan ilmu. Ya, dan ilmu banyak batamnya. Mendakwahkan ilmu, ya. Kemudian perhatian kepada orang-orang yang berilmu, kemudian perhatian kepada pengajian-pengajian ilmu. Dan macam-macam, pokoknya yang kaitan dengan ilmu. Ini adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Saya bisa katakan, sedekat orang dengan ilmu, sedekat itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Sebanyak itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Sejauh orang dengan ilmu, ya, maka sekecil itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Coba kita hitung diri kita, seberapa jauh saya dekat dengan ilmu. Tentunya yang saya inginkan di sini adalah ilmu apa? Ilmu agama. Karena dengan ilmu agama lah seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, cukup kiranya kita ingin berikan waktu kepada ustadz-ustadz Al-Quran. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Dan saya ingin mengumumkan besok pagi tetap ada kajian. Dan kan tetapi dari mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa mungkin tafsirnya diliburkan dulu. Kemudian juga Bulughul Maram berarti kita libur juga, ya. Karena ada safar ke Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga keikhlasan dalam berdakwah. Ya, paling ini sering-sering, paling bulan-bulan ini saja. Bulan-bulan depan mungkin enggak tahu. Demikian sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.